Ini hadis. Kemudian yang keempat, puasa suma Ramadan. Puasa Ramadan makruf puasa. Jadi puasa yang wajib ada puasa Ramadan. Puasa yang kedua adalah puasa nazar. Tapi di sini yang wajib menurut Islam puasa Ramadan yang kita makruf. Dan tentu kita harus fahami secara mendalam. Nah, kemudian hadirin yang kelima, puasa hujan baik ini tata'ta ilaihi sabila. Kalian yang kelima rukunnya wajib atau kalian berhaji di Baitullahil Haram. Jadi kalau haji di Baitullah saja ya, di Masjidil Haram, tidak ada lagi haji. Tidak benar kalau haji itu di Madinah, salah. Saya mau haji ke Madinah, betul atau salah? Salah, mutawafnya itu di Masjidil Haram. Saya nanti ke Masjid Nabawi mutawaf, keliru. Habis. Jadi tidak ada hubungannya sah atau tidaknya haji umrah seorang. Aku ke Madinah tidak sah. Jadi tidak ada hubungannya. Seseorang haji umrah tidak ke Madinah tidak apa-apa. Cuma memang ada sunnah di sana menjaya Masjid Nabawi. Bukan kuburan Nabi. Biru. Jangan terbalik. Menjaya Masjidnya Nabi. Bukan kuburan Nabi. Kuburan Rasulullah itu tidak ada istimewanya. Oh, kalau usulan kuburan kawan Nabi itu khusus seperti istimewa. Tidak ada. Salah. Cuma memang itu kuburan Rasulullah. Memang dijaga. Supaya orang tidak dulu. Itu saja. Tapi tidak ada kekhususan. Oh, bagi kalau kuburan Nabi nanti kita sampai ke sana. Kita nanti akan dapat waduh kulis besar. Oh, tidak ada. Bukan. Begitu ya. Nah, baiklah. Haji ke Baitullah Haram bagi yang mampu menuju ke sana. Apa maknanya? Pertama, dia mampu karena sehat. Karena sehat. Yang kedua, dia punya harta kelebihan dari kebutuhan untuk dia dan keluarganya nafkah. Haji, anaknya tidak bayar SPP. Nah, tidak wajib haji ya. Wajib semangat, anaknya tidak bayar SPP. Ini ya, biru. Semangat mau haji, besok lagi tidak bisa dinafkah. Wah, ini perlu dipertanyakan ini. Dan yang kedua, aman perjalanannya. Jadi hadirin, siapa yang mulia berkulakum, ini naam, insyaAllah ta'ala, mudah-mudahan sekali lagi nama hukum ini. Setelah ada lima, yang bertemuan aku Allah ta'ala alam, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.